Allahu Akbar. Melu salat, termasuk masen iki wau. Rakaat pertama aman. Kula ruku, melu ruku, kula sujud, melu sujud. Delalah rakaat kedua, HP-ne muni. Diangkat. Sik, bro, jek salat. Kula mbatin bajingan aku kok. Kula pengalaman ngoten niku Pak Kyai kathah. Dan itu ternyata apa? Jalan hidayah. Rasa banter-banter tak kepoyoh loh engko malan. Ini jalan hidayah. Maka kenapa kemudian kita menjadi orang yang sok-sokan, sok suci, sok baik, sok hebat? Ora kena. Kudure nampa rumangsa elek. Wes guyu wae to.